Yen tak sorot-sorote mripatmu jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mung se wates kanca padha wanine ngungkapke tresno yen ku pandang gemerlap yang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mau buku mung dadi kanca mesra. Nyanyi bareng lagi enggak? Mau ya? Sekali lagi. Sudah siap goyang lagi semuanya? Siap ya? Monggo Om Nabi. Ora mau kuku Masih semangat semuanya.